Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Suasana baru, kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Oh, lembutnya sikapmu meluluhkan hati ini. Terbuai aku terlena cinta. pernah berakhir. Bebaskan aku dari keadaan ini. Sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Adakah seseorang yang melepaskan kenyataannya berlawanan. Ku tak pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari? Pernah ada di hati.

bekas perawan yang kau miliki. Akulah penyatu ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan mandi hangat cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan perasaan yang tak

berlomba saling mencuri mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya aku pilih dia. Tuhan tolong aku, siapa yang benar-benar aku cintai hidup dan mati. Beri petunjukmu, biar aku takkan salah. Pilih yang tepat, tepat akurat. Mereka berlomba saling mencuri mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya aku pilih. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan. Cinta apa adanya aku pilih. Aku pilih. Aku pilih dia. Sakiti aku bila kau cinta padaku. Jangan kau bohongi aku, jangan kau lukai aku bila kau sayang padaku. Tanpa ku tahu salahku, tanpa ku tahu dosaku, kau berbuat semaumu. Jangan pernah kau selingkuh, jangan pernah kau mendua bila kau memang cintaku. Jangan pernah kau selingkuh. bersama kata jarimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Yang dingin pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu, ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang buat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding tertawa karena ku hanya diam dan membisu, ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang bergerak, ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah ditutur lemburmu? Aku tertipu kediamanmu yang kuanggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku kau tinggalkan cintaku yang hanya kepadamu. Padamu. Apa yang membuatmu tak pernah mengungkap isi hatimu? Andaikan engkau tahu betapa hatiku mencintaimu. Aku tertipu kediamanmu

tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Kau separuhku. Bagaimana caranya agar dia

jalani cerita. Kau ciptakan mimpiku, jujur punya sesalkan diriku. Sesalkan diriku, aku harus lepaskanmu, melupakan senyummu, semua tentangmu, tentangku, hanya harap jauh, ku jauh. Hingga sampai saat ini perasaan patah. juga memberikan warna yang bisa dan terus tak bisa menjadikan sembunyi. Ku mencoba bertahan meskipun menyakitkan, tak menyisakan sebuah sisa di hatiku. Selama aku bisa membuatmu bahagia, berpaling ku tak mungkin singgahi hati yang lain. Sebatas harapanku, mohon pengertianmu bahwa ku ingin memilikimu seutuhnya. Seiring berlalu bergulirnya waktu membuka rahasia selingkuhan ini yang lama ku lalui menjadi tiada berarti. Semenjak ku merasa harapmu sia-sia, hingga terluka hati kan membuatmu tak berdaya. Mungkin ku rela selingkuhanmu. Ku harus menjalani ikatan yang tersembunyi. Tuliskan kesedihan semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita kan bicara, dengar hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua, kau bunuh dia. Sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan di bisa kau ungkapkan, dan kita kan bicara, dengar jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua, kau bunuh dia sesuatu yang ku sebut itu cinta. Sesungguhnya itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu? Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku, dan ku pastikan setia di hatimu, kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Coba engkau rasakan cinta yang begitu kan mengesankan. Yakin pasti dapatkan kemesraan yang penuh. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Oh, oh, dan ku pastikan setia di hatimu, kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Oh, dan ku pastikan setia di hatimu, kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Saat pertama sebatas mimpi. Jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu. Sungguh-sungguh merasa ku jatuh cinta pada dirimu. Dan tiba waktumu untuk beri jawaban. Ternyata kau anggap aku hanya teman. Bawalah aku ke dalam mimpimu. Aku takkan kecewa kamu, walaupun itu semua hanyalah sebatas mimpi. Jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu. Sungguh-sungguh merasa ku jatuh cinta. Semua hanyalah sebatas mimpi. Oh, jadikan aku kekasih hatimu. Aku menginginkan kamu. Sungguh-sungguh merasa ku jatuh cinta pada dirimu. Sesakan dada, jalanku hampa dan ku sentuh dia. Terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu. Tak urung jua ku lihatnya pergi. Selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna. Tumbuhkan rasa yang sesakan dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Nanti

hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu. Dan jangan pernah engkau sia-kan seseorang yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu. Seseorang yang ada di hatimu, pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu, hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu. Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu. Tidurmu di bawah. tidurmu di pelukanku. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.